بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima oleh Allah dan rezeki yang halal, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari dari ilmu dan mengajarkan ilmu kita, ilmu untuk kita, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, masih kitab Sifatul Qiyamati wal Jannati wan Nar, bab yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, fa yaqulu al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala: babu iktharil a'mali wal ijtihadi fil 'ibadah. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam bab yang ke-19 ini, bab iktharul a'mali wal ijtihadu fil ibadah, bab memperbanyak amalan dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ini ada hubungannya dan sangat erat hubungannya dengan bab yang sebelumnya tentang amalan bukanlah menjadi pokok utama yang memasukkan ke surga. Ya. Sebagaimana Nabi SAW jelaskan, lan yadkhula ahadukumul jannah bi'amalihi. Ya, tidaklah salah seorang pun dari kalian yang masuk surga dengan amalannya. Meskipun demikian, amalan merupakan penyebab. Amalan merupakan penyebab seorang hamba, seorang yang beriman masuk surga, dan bahkan sangat sangat banyak dalam agama kita dalil-dalil yang menganjurkan untuk beramal, dan bahkan seringkali digabungkan antara iman dan amal. Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu. Dan ayat-ayat yang lain, barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi amalan merupakan rukun atau tonggak dari status keimanan dan juga keselamatan dunia dan akhirat. Jadi bab ini menekankan kepada kita bahwa amalan tidaklah perkara yang ringan. Dia adalah sesuatu yang sangat penting, dan dia merupakan penyebab seseorang masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dua ayat yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu, وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. Surat Az-Zukhruf ayat 72. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Keselamatan atas kalian, masuklah ke surga dengan apa yang kalian lakukan dari amalan. Jadi amalan sangat penting. Ya. Amalan sangat penting berdasarkan bab yang sekarang ini kita pelajari, memperbanyak amal dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Hadis yang pertama 7074. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى انتفخت قدماه فقيل له أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أفلا أكون عبدا شكورا. حديث المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة ini sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu dibawakan oleh Imam Muslim di bawah bab ini, bahwa Nabi SAW bersabda bahwa Nabi SAW melakukan atau menegakkan salat, salla, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam salla, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di sini maksudnya adalah salat malam, ya, melakukan salat sunnah, ya, di malam hari, hatta tafakhat qadama sampai melepuh, ya, melepuh kedua telapak kakinya. Dalam riwayat lain hatta tatafattarat qadama, ya, terpecah pecah-pecah telapak kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri juga di dalam salat. Ya, lama berdiri dan juga otomatis lama beliau sallallahu alaihi wasallam salat malam. Ya. Ya, ini menunjukkan bahwa beliau sangat rajin beribadah. Ya, sangat banyak beribadah. Dan ini pula lah yang menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan bahwa beliau menerapkan sekali, beliau menerapkan sekali, mengamalkan dengan sempurna firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan ibadatilah, ini perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ibadatilah olehmu Rabbmu Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yaqin, hingga datang kepadamu al-yaqin, hingga datang kepadamu al-yaqin. Sepakat para ulama tafsir bahwa yang dimaksud dengan al-yaqin adalah kematian, sampai datang kepadamu kematian. Nabi SAW benar-benar sempurna dalam menerapkan perintah Allah tersebut, dan beliau saking sukanya beribadah, saking rajinnya melakukan amal saleh, salat, ya, sallallahu alaihi wasallam melakukan salat sampai kedua telapak kakinya melepuh atau terpecah-pecah. Hatta tatawarramat dalam sebagian riwayat, tatawarramat qadama, tatawarramat, tatashaqqaqat, intafaqat. Ini semuanya satu makna, walaupun mungkin ada sedikit perbedaan. Yang satu melepuh, membengkak, kemudian biasanya kalau bengkak bila pekerjaan itu, pekerjaan yang menyebabkan bengkaknya organ di tubuh kita dilanjutkan, maka dia akan pecah. Misalnya biasa orang yang tidak orang yang tidak biasa bekerja keras, ya, memegang benda keras dengan telapak tangannya, nah, ketika dia lakukan itu telapak tangannya melepuh, ya, melepuh. Ya, misalnya memegang cangkul, biasanya dia megang pena, tapi sekarang megang cangkul, mencangkul. Nah, beberapa kali ayun saja ini sudah mulai melepuh karena saking halusnya. Ya. Nah, kalau dia lanjutkan dan tidak menghentikan pekerjaan tersebut, maka yang melepuh itu nanti akan pecah. Jadi kita ingin menjelaskan bahwa sekalipun makna kata-kata dalam riwayat tadi itu sedikit berbeda maknanya, yang satu membengkak, yang satu lagi pecah-pecah, ini tidaklah bertentangan. Karena biasanya yang bengkak bila mana dilanjutkan pekerjaan penyebab bengkaknya itu, maka dia memecah. Ya, maka dia pecah. Bayangkan sampai bengkak-bengkak telapak kaki Nabi, kemudian yang bengkak itu pun pecah-pecah. Ini menunjukkan berapa lamanya Nabi SAW tegak dalam salat. Ya. Seringkali kita menceritakan hadis Hudzaifah ibn al-Yaman yang masuk mengikuti Nabi SAW salat berjamaah. Ya. Ia bercerita bahwa Nabi SAW dalam satu rakaat membaca selain dari Al-Fatihah membaca tiga surat. Ya, tiga surat. Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Ya, satu rakaat. Yang pertama membaca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Al-Baqarah 286 ayat. Kemudian An-Nisa 176 ayat. Ali Imran 200 ayat. Satu rakaat. Ya. Hudzaifah ibn al-Yaman merasa terlalu panjang karena dari awal dia merasa tidak akan seperti itu bacaan Nabi. Makanya ketika dia buka Al-Baqarah, mulai surah Al-Baqarah, dia memperkirakan 100 ayat. Ya. Nabi, dia menduga Nabi akan rukuk pada ayat yang ke-100. Ternyata lewat. Sampai 200. Sampai selesai menghatamkan surah Al-Baqarah. Dia mengira sebelum khataman surah Al-Baqarah ini bahwa Nabi akan hanya membaca surah Al-Baqarah saja, ternyata dilanjut. Dibukanya surah An-Nisa, kemudian selesai An-Nisa dilanjutkan ke surah Ali Imran 662 ayat. Ya. Berapa juz? Hampir 5 juz. Ya. Hampir 5 juz atau 5 juz satu rakaat. Inilah hadis yang sekarang kita lihat bahwa dia tidak main-main dalam salat. Alaihi salatu wassalam. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa Nabi SAW salat sampai bengkak kedua telapak kakinya. Faqila lahu. Ada yang bertanya kepadanya dengan penasaran. Atakallafu hadha wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara. Engkau bersusah-susah seperti ini, sementara Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Ma taqaddama, yang telah berlalu. Wa ma ta'akhara, dan yang akan datang. Apalagi perlu susah-susahnya? Ya sudah, tinggalkanlah. Bila perlu beramal, yang wajib-wajib sajalah. Inilah logikanya. Ya. Ini logikanya. Kenapa mesti susah-susah dengan amalan yang sunnah? Amalan yang sunnah. Kata Nabi SAW menjawab, faqal, afala akunu abdan syakura? Afala akunu abdan syakura? Apakah saya tidak pantas untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur? Ya. Jadi Nabi SAW ibadahnya seperti itu adalah ungkapan, merupakan ungkapan rasa syukur beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Allah atas segala anugerah, nikmat dan kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. dengan ibadah yang sebegitu banyak dilakukan olehnya untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang ibadah itu bukan lagi untuk berfungsi untuk menghapus dosa. Ya. Ibadah itu terkadang dilakukan oleh hamba hanya sebatas bagaimana dia memperlihatkan kepada Allah bahwa dia hamba, itu saja. Ya. Kalau dosa dia sudah tidak lagi berdosa, berusaha sungguh-sungguh untuk meninggalkan dan menjauhi dosa. Jangankan dosa besar, dosa kecil sekalipun banyak di antara manusia ini yang begitu waraknya, besar usahanya untuk menjauhi dosa besar. Kita lihatlah contoh di generasi sahabat dahulu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dia suatu ketika mempekerjakan seorang budak. Ya, atau memiliki budak yang mana dia diberikan oleh budak ini hadiah dari upah yang dia dapatkan. Ya. Dari upah yang dia dapatkan. Maka diterima oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berupa makanan, dimakannya. Ya. Kemudian tak lama setelah itu dia bercerita bahwa dahulu ya, harta yang saya dapatkan dan saya belikan makanan dan saya hadiahkan kepadamu itu adalah hasil dari menjadi tukang obat. Ya, dukun. Ya. Tukang obat mengobati dengan mantra-mantra, dan ia berterus terang bahwa ketika itu ada kesalahan yang dilakukannya, mungkin mengelabui atau yang lainnya. Mendengar itu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an memasukkan tangannya ke mulutnya, kemudian mengorek-ngorek kerongkongannya untuk memuntahkan yang sudah sampai ke dalam perutnya dari makanan tadi. Ya. Padahal minimal adalah perkara yang tidak ada masalah dengan dia. Dia hanya mendapatkan hadiah dari orang yang mendapatkan dan tidak tahu menahu. Kalau seandainya dia tahu dari awal, maka dia tidak akan menerima. Sekarang sudah terlanjur dimakan. Kalaupun tidak dikeluarkan juga tidak mengapa. Tetapi begitu waraknya beliau terhadap apa yang bukan sama sekali dosa, ya, agar tidak masuk ke dalam perutnya sesuatu yang dia tidak yakin itu halal. Ya. Dimasukkan tangan, dikorek-koreknya sehingga muntah, keluar semua yang sudah dimakannya. Ada manusia yang seperti ini? Ada. Sampai sekarang ada? Ada. Ya, ada. Jadi dosa besar sudah ditinggalkan, dosa kecil sudah ditinggalkan, apalagi dosa besar. Nah, kemudian bahkan yang subuhat-subuhat, ya, yang seperti itu mereka berupaya untuk tidak sama sekali menyentuhnya. Karena itu yang diperintah oleh agama. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Kata Nabi SAW, وَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ. Banyak orang-orang yang seperti ini. Ya. Banyak orang-orang yang seperti ini. Bertanya, menangis, padahal masalahnya sama sekali tidak bersentuhan dengan sesuatu yang haram. Tapi dia takut. Ya. Nah, kemudian, dalam beribadah, mengerjakan yang wajib, subhanallah, menjaga sholat, menjaga puasa, menjaga kewajiban-kewajiban agama yang lain, kemudian menghiasinya dengan amalan-amalan yang sunnah yang berhubungan dengan ibadah wajib seperti sholat-sholat sunat yang rawatib, tetapi yang luar biasa yang tidak rawatib, ya, ibadah-ibadah sunnah yang tidak bersentuhan sama sekali dengan amalan yang fardu seperti sholat malam, ya, sholat duha dan sholat-sholat yang lain, puasa pun demikian. Banyak di antara kaum muslimin ini yang luar biasa puasa Daudnya, puasa Daudnya. Terkadang fungsi dari ibadah yang dilakukan adalah bagaimana dia membuktikan kepada Allah bahwa dia adalah hamba dan dia bersyukur kepada Allah dengan ibadah tersebut. Ya. Sementara tidak sedikit dari kita yang beribadah bagaimana Allah mengampuni dosa kita, Allah memberikan kita pahala. Ya. Allah mengampuni dosa dan memberikan kita pahala. Orang-orang yang seperti yang kita contohkan tadi, ini orang yang bukan lagi membutuhkan pahala. Orang yang lagi tidak lagi membutuhkan pahala dari meninggalkan dosa. Guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala, di seorang perawi yang ada di salah satu kitab, saya lupa apakah di Nasai, kayaknya memang beliau ini dikeluarkan oleh lebih dari satu penulis atau pengumpul hadis. Cuma apakah dimulai dari An-Nasai, setiap kali perawi ini lewat dibaca, karena beliau tidak seperti yang sekarang ya, kita lakukan, kita tidak bersangkut paut sedikit pun dengan perawi ya. Ini yang pertama penyebabnya karena semua perawinya thiqah insyaallah, karena di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ketika itu kita sudah masuk ke sunan yang empat, tentu perawi-perawinya ada juga yang diperbincangkan, ada yang lemah. Makanya beliau selalu memperbincangkan tentang perawi. Dia thiqah, disebutkan nilainya, dan dia hafal nilai perawi itu yang dia simpulkan. Guru kita Syekh Abdul Muhsin, setiap hafizahullah ta'ala, setiap datang perawi yang mengatakan fulan siqah, siqatun saduq, siqatun thabtun, dikeluarkan oleh kitab yang enam ya, hadisnya ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan empat sunan yang lainnya, atau dikeluarkan hanya oleh Bukhari Muslim atau Abu Daud saja, atau yang empat ini semuanya disebutkannya dan hafalan ya. Jadi bukan hanya menguasai hadis, perawi itu pun dia kuasai. Setiap datang perawi yang kita maksud tadi, dia tidak lupa terus menyebutkan keutamaannya. Perawi ini di antara manakibnya ya, di antara manakib kan tahu keistimewaan, kemuliaan, di antara kemuliaannya adalah yang diceritakan para ulama, bila disampaikan kepadanya, dikabarkan kepadanya bahwa malaikat maut sudah ada di depan pintunya. Bila dikatakan kepadanya malaikat maut sudah di depan pintu rumahnya untuk mencabut nyawanya, tidak ada sama sekali tambahan ibadahnya ya. Tidak ada sama sekali dia berupaya untuk menambah ibadah, karena memang dia sudah dalam kesibukan beribadah. Kesibukan beribadah beda dengan kita mungkin ya. Kalau sudah ada berita seperti itu, kita mungkin tidak lagi makan, tidak lagi minum, tidak lagi bekerja, sibuk di rumah Allah. Berputar setiap 24 jam itu kita selalu melakukan ibadah, ibadah, ibadah. Dan ungkapan tadi kepada beliau, kepada perawi ini, menunjukkan bahwa dia selama ini memang disibukkan dengan ibadah. Tidak ada yang untuk menambah pun tidak ada. Untuk menambah sedikit pun sholatnya, tambahan puasa sunatnya, pertambahan baca Al-Qur'annya, tidak ada lagi, karena memang sudah maksimal dia beribadah. Ini luar biasa, dan ini yang kita maksud, ada orang yang mau beribadahnya hanya sekedar bersyukur kepada Allah karena yang wajib sudah dikerjakannya, yang haram, yang diharamkan oleh Allah sudah jauh ditinggalkannya, dan bahkan yang makruh pun dia susah untuk terjerumus ke dalamnya. Makanya ibadah-ibadah sunnah yang dilakukannya itu karena dia menikmatinya. Dia menikmatinya dan merasa bahwa dengan itulah dia bisa membalas bagaimana besar nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, mulai menciptanya, mulai memberikan segala kebutuhan hidup di dunia. Apapun yang dia miliki itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diingatkan oleh Nabi kepada kita. Dan ini tingkatan yang luar biasa tingginya. Afala akunu abdan syakura? Nabi tidak punya dosa. Bilapun Nabi SAW melakukan kesalahan, itu sudah diampuni oleh Allah. Lalu kenapa mesti beribadah? Nah, itu tadi. Saya beribadah karena inilah tugas saya sebagai seorang hamba yang sekedar hanya menerima dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, yang berkenaan dengan bab dari hadis kita adalah banyaknya Nabi beribadah. Tandanya tadi salatnya saking lama, saking panjangnya dia salat sampai bengkak-bengkak telapak kakinya. Apakah kita seperti itu? Jelas tidak. Ya. Tetapi ini pelajaran bagi kita. Ya, pelajaran bagi kita bagaimana kita bisa berupaya untuk memperbanyaknya, walaupun tidak akan sampai bengkak. Dan memang ada orang yang seperti itu. Ya. Masih ada kita lihat orang-orang yang bersusah-susah melakukan ibadah seakan-akan mereka menikmatinya. Berangkat ke masjid susah. Ya. Bergerak antara berdiri ke ruku ke sujud itu susah, tetapi mereka tidak pernah jenuh dan tidak pernah mengeluh karena susahnya. Ini menunjukkan bahwa mereka menikmati kesusahan tersebut. Ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kedua mata saya ini untuk melihat orang-orang yang seperti ini. Walaupun kita mungkin masih jauh dari keadaan orang-orang yang seperti itu. Melihat orang-orang seperti itu memberikan kita support, motivasi, semangat. Kita yang kuat, kita yang sehat, kita yang punya segala-galanya, kita yang masih lengkap dengan nikmat-nikmat Allah, kenapa kita tidak bisa terpengaruh, tersentuh oleh mereka-mereka yang sudah secara fisik lemah, berkekurangan, tetapi mereka luar biasa semangatnya dalam melakukan ketaatan. Syekh Abdul Razak bin Muslim Abad, yang mungkin saya sudah berkali-kali juga menceritakan dan tentu tidak akan dilupakan, menceritakan tentang seorang yang cacat, salah satu kakinya diamputasi, dia hanya menggunakan kedua tongkat yang dijepit di ketiaknya, umrah di bulan Ramadan. Ya. Dan ternyata beliau juga tidak bercerita kepada satu angkatan, karena ketika itu dia menceritakan ke kami ketika teori S3. Ya. S3 itu ada satu semester teorinya, dan ternyata salah satu dari dosen kita beliau, karena memang beliau guru besar di Universitas Islam Madinah jurusan akidah. Dan di angkatan berikutnya dia juga bercerita, ya, menceritakan, karena memang beliau menjadikan itu sebagai guru, dan bahkan beliau mengatakan itulah guru saya, beliau itu guru saya, walaupun tidak mengenalinya, jemaah umrah dari negeri kita ini. Ya. Ketika bercerita, saya satu-satunya orang Indonesia ketika itu menceritakan bahwa orang yang menjadi guru saya ini orang negaranya si fulan ini. Ya. Orang negara si fulan ini datang umrah bulan Ramadan. Dan itu sudah lama. Beliau masih muda. Ketika itu masih muda, sudah lama. Di mana saya menjumpai Ramadan pertama kali kalau tidak salah 94. Ya. Di Masjid Nabawi itu. Dan kita sudah mendapatkan di 10 terakhir itu setelah tarawih ada nanti sholat malamnya, itu hanya 1,5 juz. Tarawihnya 1 juz. Qiyamnya yang sholat di waktu setengah di pertigaan setelah setengah malam itu 1 juz setengah. Di kejadian ini kata beliau hampir 3 juz. Hampir 3 juz bacaan imamnya. Kalau tidak 3 juz atau hampir 3 juz. Bayangkan kita ketika 1 juz setengah itu sudah terlalu lama terasa. Telapak kaki ini sudah panas-panas. Padahal di karpet yang empuk seperti yang kita injak sekarang ini. Karpet Masjid Nabawi kan empuk. Cukuplah untuk merasa nyaman berdiri. Tetapi kalau sudah lama, telapak kaki panas. Sementara kita pindahkan. Ya kan, kalau sudah lama berdiri kan kita pindah-pindah telapak kaki. Itu 1 juz setengah. Dan kejadiannya itu hampir 3 juz kalau bukan 3 juz. Beliau ternyata di belakang, kebetulan di belakang sab yang ada gurunya di situ, guru yang dia maksud, orang yang kita maksud. Dia menduga bahwa orang ini nanti kalaupun sholat, ikut sholat, dia pasti sholatnya sholat duduk dan boleh sehat ataupun sakit. Sholat sunat kan boleh duduk. Apalagi dia tidak punya satu kaki. Dia mengira bahwa orang ini nanti kalau sholatnya pun nanti sholatnya duduk. Ternyata ketika imam sudah mengaba-abai untuk mulai sholat, istau kata imam, ternyata dia berdiri. Yang anehnya lagi, dua penopang ketiaknya itu, kayu tongkatnya itu juga tidak ikut berdiri. Tidak ikut berdiri. Satu pun tidak ikut berdiri. Terbaring di lantai di sampingnya. Ya. Dan dia tegak dengan satu kaki. Kata Syekh lagi, menduga-duga ini orang nanti kalau sudah alhamdulillah selesai, Al-Fatihah, kan boleh juga berdiri dulu, nanti boleh duduk. Ya. Kemudian nanti kalau untuk rukuk, bangkit lagi bersama imam. Ini boleh. Dalam sholat sunat lebih luas daripada sholat fardu. Ternyata setelah imam selesai baca Al-Fatihah, masuk ke bacaan surat, ternyata dia juga tidak duduk. Satu ayat, dua ayat, tiga ayat, empat ayat, lima ayat, sepuluh ayat. Ya. Satu halaman, satu lembar setengah, dua lembar berlalu, berdiri dia seperti yang sehat-sehatnya lain berdiri. Selesai rakaat pertama. Dan ternyata sampai selesai sholat malam itu dia tegak dengan satu kaki. Subhanallah, ini luar biasa. Ya, luar biasa. Makanya kita selalu peka. Kalau kita ingin mendapatkan motivasi dalam beribadah, harus peka. Lihat orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang susah-susah beribadah, ternyata mereka masih punya kekuatan yang sebenarnya itulah kekuatan. Kita yang masih sehat, yang masih kuat, yang masih muda, harus mengambil inspirasi dari hal yang seperti itu. Ya. Dan Nabi kita Muhammad SAW menjadi percontohan, suri tauladan yang baik. Semoga kita bisa mengambil faedah pelajaran dari suri tauladan dari kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Kita lanjutkan 7075. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة أنه سمع المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ورمت قدماه قالوا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah juga radhiyallahu anhu kembali dibawakan oleh Imam Muslim. Di sini kita mungkin bisa mengetahui ya beberapa lafaz yang tadi kan intafaqat. Lafaz intafaqat hatta intafaqat. Intafaqat membengkak. Di sini warimat. Sama, artinya juga bengkak. Ini kayanya bahasa Arab dengan kosakata dan mufradatnya yang banyak sekali ya. Di sana intafaqat, di sini warimat, artinya sama, bengkak ya. Sementara sisanya sama dengan hadis tadi. Wallahu a'lam. 7076. قال رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن ابن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أتصنع هذا وقد أغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. إني حديث عائشة ibunda kita Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha yang meriwayatkannya ya. Dan bunyinya sama dengan hadis Mughirah bin Syu'bah tadi, dan ada kemungkinan bahwa yang bertanya dalam cerita Al-Mughirah bin Syu'bah tadi, bahwa ada yang bertanya kepada Nabi, yang bertanya dengan penasaran, engkau lakukan ini bersusah-susah seperti ini sementara dosa-dosamu sudah diampuni yang terdahulu dan yang akan datang, kenapa seperti ini yang kau lakukan? Nah, di situ tidak disebutkan siapa yang mengatakan kepada Nabi. Bisa jadi adalah Aisyah yang ada di sekarang ini. Karena dia sendiri mengatakan qalat Aisyah. Kata perawi, berkata Aisyah, wahai Rasulullah, engkau lakukan ini sementara Allah telah ampuni, atau sementara engkau sudah diampuni dosa-dosa terdahulu, dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang. Maka Nabi mengatakan, wahai Aisyah, apakah tidak pantas saya menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apakah tidak pantas saya menjadi seorang hamba yang bersyukur? Ya, jadi ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Tiga hadis saja yang bunyinya yang pertama hadis Mughirah, yang kedua hadis Aisyah radhiyallahu anha yang bunyinya hampir sama dan menunjukkan betapa banyaknya ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ibadah Nabi SAW itulah yang merupakan tuntunan. Dan ada kalanya, ini juga menjadi pelajaran bagi kita, Nabi SAW melakukan ibadah tidak sebanyak yang diinginkan oleh orang ahli-ahli ibadah. Ya, seperti dia berpuasa, kalau sudah berpuasa seakan-akan tidak lagi berbuka, ya, maksudnya tidak ada hari kecuali berpuasa terus. Dan kadang-kadang dia sholat, ternyata malamnya sebagiannya dia tidur, sebagiannya lagi sholat, sebagian lagi yang terakhir dia tidur kembali. Ini menunjukkan bahwa tuntunannya bukan mutlak pada banyak. Ini juga menjadi catatan penting. Tuntunannya bukan mutlak pada kuantitas yang luar biasa, tetapi juga harus sesuai dengan tuntunan. Hadis tiga orang yang ahli ibadah, yang bersemangat beribadah, mereka pemuda-pemuda, ya, pemuda-pemuda sahabat, ingin mengetahui bagaimana bentuk ibadah Nabi, lalu datang ke rumah Nabi bertanya. Ternyata Nabi tidak di rumah. Dan mereka ternyata mendapatkan jawabannya dari istri-istri Nabi. Lalu mereka menganggap, loh, kok bisa begitu sedikit ibadah Nabi? Maunya mereka banyak. Puasa setiap hari, sholat malamnya dari Isya sampai subuh, mengkhatamkan Al-Quran satu hari satu kali. Itu yang sebenarnya ingin mereka dengarkan dari jawaban yang mereka dari pertanyaan yang mereka sampaikan kepada istri-istri Nabi. Ternyata jawabannya tidak seperti itu. Lalu mereka mengambil keputusan sendiri. Nah, ini yang tidak benar. Ibadah ini harus sesuai dengan tuntunan. Jangan buat-buat, jangan menganggap-anggap baik. Ya. Saya yakin mereka yang bertiga menganggap baik puasa setiap hari. Ya, yang satunya. Yang satu lagi yang menganggap baik sholat malam dari semenjak Isya sampai subuh setiap malam. Menganggap baik tidak menikah. Ya, untuk fokus beribadah. Ternyata anggapan baik tidaklah menjadi kunci kebenaran. Ya. Kenapa? Karena langsung dikoreksi oleh Nabi SAW. Dan yang sunnah dan tuntunannya itulah yang agama, itulah yang kebaikan. Yang selain dari itu bukanlah kebaikan, sekalipun dianggap baik. Kata Nabi SAW setelah menceritakan tiga keputusan orang tadi, yang satu mengatakan amma ana fa asumu wala uftir, yang satu lagi yang mengatakan amma ana fa aqumu wala anam, yang satu lagi mengatakan amma ana fala atazawwajun nisa. Ini komitmen yang diambil oleh pemuda-pemuda yang bertiga yang nampaknya ahli ibadah ternyata tidak punya ilmu. Yang satu mengatakan saya akan puasa setiap hari, tidak akan pernah berhenti. Yang satu lagi mengatakan saya akan sholat sepanjang malam dan tidak akan sepicing pun tidur. Yang satu lagi mengambil komitmen, saya tidak akan menikah. Menikah ini menyibukkan kita dari ibadah. Dia mengira bahwa nikah itu tidak ibadah. Nikah itu hanya menyibukkan kita dari ibadah. Jadi ibadah itu dalam persepsi mereka, sholat, puasa, baca Al-Quran, berzikir, itu yang mereka anggap ibadah. Sementara nikah bersenang-senang dengan istri, itu tidak ibadah. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwa ibadah itu tuntunan, bukan anggapan baik setiap orang. Kata Nabi SAW setelah menceritakan tiga tadi, amma ana fa asumu wa uhtir wa anamu wa aqumu wa anam wa atazawwajun nisa. Adapun saya, siang harinya kadang puasa, kadang tidak, maksudnya sunnah. Malam harinya sebagiannya saya salat, sebagian lagi saya tidur, dan saya menikahi banyak wanita. Siapa yang tidak suka dengan cara beragama saya ini bukan golongan saya. Ini berhati-hati. Kaum muslimin semuanya berhati-hati. Agama itu tuntunan Nabi, bukan anggapan pribadi-pribadi bahwa ini perbuatan baik. Ya. Jadi itu diantara catatan yang penting, bahwa bukanlah mutlak berbanyak beribadah itu kebaikan, tetapi banyak beribadah sesuai dengan tuntunan. Ya, itu mungkin kesimpulan yang bisa kita berikan. Wallahu a'lam. Kita alih. كيف التوفيق بين هذا الحديث وبين حديث عائشة رضي الله عنها عليكم بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. Ya, ini penting juga. Kayaknya Hajar atau غيره تطرق إلى هذا. Tadi kan kita disuruh untuk banyak beribadah. Nabi SAW orang yang paling banyak beribadah, diikuti, ditauladani, dicontoh oleh para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian nanti ada hadis yang mungkin kita khawatir terjerumus kepada konsekuensi dari hadis tadi. Nabi SAW mengatakan alaikum bil amali ma tutiqun, hendaklah kalian beramal sebatas kemampuan kalian. Ya, hendaklah kalian beramal sebatas kemampuan kalian. Jadi seakan-akan Nabi SAW membatas-batasi rajinnya kita beribadah, ya kan? Ya, membatas-batasi yang sebagian kita mampu lebih banyak lagi. Tetapi kenapa Nabi SAW tidak memberikan klimak? Ya, membuat kita anti klimak. Ya, kenapa? Kalau kalian rajin, hati-hati, kan gitu tuh. Alaikum minal amali ma tutiqun. Hendaklah kalian beramal sesuai kemampuan kalian, dan jangan banyak, jangan terlalu memporsir, dan jangan selalu, dan jangan terlalu menghabis-habiskan tenaga. Seakan-akan hadis yang sekarang di bab ini yang menyatakan Nabi rajin beribadah, sementara di situ dia membatasi untuk banyak beribadah. Membatasi untuk banyak beribadah. Seakan-akan terjadi kontradiksi. Makanya tadi ada usulan untuk mengkorelasikan antara dua hadis yang zahirnya bertentangan. Alaikum minal amali ma tutiqun ini sebenarnya tidaklah bertentangan dengan hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Alasannya apa? Alasan yang pertama, tadi kita katakan bagaimana rajinnya Nabi beribadah, dan ternyata ibadah Nabi ada aturannya. Banyaknya beribadah ada aturannya. Seperti dalam hadis tiga orang tadi, Nabi SAW tidak setiap hari berpuasa, kemudian malam harinya pun tidak sepanjang malam dia tahajud, dan bahkan dalam masalah memiliki pasangan, dia tidak membatasi, maksudnya tidak mengekang hawa nafsunya sehingga tidak punya istri, yang merupakan agama atau tata cara ibadah yang dibuat-buat oleh manusia, yaitu membujang padahal dia tertuntut untuk melampiaskan syahwatnya. Itu sudah sifat manusiawi, sunnatullah. Tidaklah dalam agama Allah satu pun semenjak zaman Nabi Nuh sampai sekarang ada syariat ini, yaitu mengekang syahwat dengan cara tidak melampiaskannya. Dan ini sudah pasti akan membukakan pintu-pintu syaitan. Jadi Nabi SAW rajin beribadah tetapi ada aturannya. Dan aturannya itu adalah menyesuaikan dengan kemampuan. Dan hadis yang di pihak yang satu tadi, bahwa hendaklah akan beramal sesuai kemampuan, ternyata itu yang diingatkan oleh Nabi SAW. Beribadah disesuaikan dengan kemampuan, dan jangan memaksa-maksa diri. Alasannya kenapa? Alasannya karena nanti kalau kita paksa-paksa diri, dan sementara agama tidak menuntun ke sana, kita nanti yang akan jenuh. Kita akan jenuh. Makanya nanti di bab yang berikutnya, dalam belajar agama pun, dalam belajar agama menyampaikan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat yang menyentuh, ya, itu Nabi tidak selalu melakukannya. Ya. Jadi pembahasan agama ini nanti ada yang ilmiahnya tentang fikih, tentang fikih muamalat itu, fikih muamalat kan tidak ada sentuhan-sentuhan kalbunya. Ya, tentang bagaimana cara berbisnis, mengonsep akad, ya, atau fikih taharah, tidak ada yang, hal-hal yang menyentuh kalbu kita. Tidak ada yang berkenaan dengan surga dan neraka. Jadi ada pembahasan agama yang berhubungan itu, ada pembahasan yang agama sesuai dengan raqaiq, yang nanti orang akan, para sahabat terdiam bagaikan patung. Ya. Bagaikan patung. Saking menyentuhnya pesan-pesan dan nasihat-nasihat dari Nabi. Ka'anna ara ala ru'usinat tayir. Kadang tempatnya pun dipilih oleh Nabi. Ketika itu selesai menguburkan mayat. Jadi momentumnya adalah bagaimana orang mengingat kematian. Dan yang perlu kita catat, Nabi SAW tidak selalu monoton dengan ini. Di bab yang akan datang itu. Jadi kembali kita ke hadis tadi. Hendaklah kalian beramal sesuai kemampuan. Alaikum minal amali ma tutiqun. Yaitu jangan memaksa-maksa. Jangan menyusah-nyusahkan diri tanpa ada tuntunan. Ya, tanpa ada tuntunan. Sementara kita merasa benar-benar dibebani oleh ibadah tersebut, tidak menikmati, karena ini titik akhirnya nanti akan jenuh, akan bosan, sehingga kita tinggalkan ibadah. Makanya lanjutan dari hadis tadi, fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidaklah bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Jadi tujuan yang di dalam hadis ini, bagaimana kita banyak tetapi tidak menikmati. Nah, ini yang saya pahami dari hadis yang kedua, sehingga tidak ada sedikit pun kontradiksi antara hadis ini dengan hadis di bawah bab yang tadi kita baca. Wallahu a'lam. Bab yang ke-20, ini bab yang terakhir ya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala babul iqtisadi fil maw'idhah. Bab iqtisad. Iqtisad ini ideal atau adil atau sesuai, cocok, apa lagi istilahnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, proporsional sesuai pada porsinya. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi SAW, memberi nasihat. Jangan isinya menceritakan tentang surga dan neraka terus, atau tentang huru-hara akhirat saja. Huru-hara akhir zaman ini tidak proporsional. Ya, tidak porsinya. Isi kajiannya itu terus, atau sebaliknya, isi kajiannya adalah muamalah terus, atau tentang fikih zakat terus, atau tentang thahara terus, tidak. Agama kita benar-benar adil. Iktisad. Ya, memberikan pada porsi apapun juga pada tempatnya, pada ukurannya. Ini yang dimaksud dengan bab ini, yaitu ketika memberi nasihat, lihat kondisi dan bila mana memang ingin menyampaikan, dan jangan suatu masalah itu diulang-ulang terus, karena nanti titiknya adalah jenuh. Ini yang dikhawatirkan oleh agama. Baik, kita baca hadis yang pertama, 7077. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وقيع وأبو معاوية قال حاء وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنا جلوسا عند باب عبد الله ننتظره فمر بنا يزيد بن معاوية النخعي فقلنا أعلمه بمكاننا فدخل عليه فلم يلبث أن خرج علينا عبد الله رضي الله عنه فقال إني أخبر بمكانكم فما يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهية أن أملكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا. hadis Abdullah ibn Mas'ud. Hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an dibawakan oleh Imam Muslim, di mana ia bercerita bahwa Nabi SAW yatakhawwaluhum, atau kata beliau, inna Rasulullah SAW kana yatakhawwaluna bil maw'idah fil ayyami, kana yatakhawwaluna bil maw'idhati fil ayyam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari-cari waktu yang tepat untuk memberikan kami mau'idhah. Karena beda, mau'idhah ini dia lebih kepada raqa'iq, yaitu kajian-kajian yang menyentuh hati, kajian-kajian yang isinya adalah menyampaikan kabar takut, menyampaikan kabar gembira tentang surga dan neraka. Ini namanya mau'idhah, beda dengan pelajaran umum biasa, ya, yang ilmiah. Jadi Nabi SAW mencari-cari waktu untuk menyampaikan ma'idah kepada kami, terkadang berhari-hari baru dapat. Ya, berhari-hari baru dapat waktu, ada momentumnya, tepat eventnya, tepat waktu dan suasananya, maka Nabi SAW berikan ma'idah. Terkadang memang para sahabat tidak menyangka ada ma'idah disampaikan oleh Nabi. Cerita hadis al-Bara' ibn Azib atau yang lainnya, beliau mengatakan wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan baligha wajilat minha alqulub wa dharafat minha aluyun fa dhananna annahu mau'izatu mawaddi'in fa qulna ya Rasulullah awsina fa ka'annaha mau'izatu mawaddi'in fa qala ya Rasulullah fa qulna ya Rasulullah awsina. Kata beliau, suatu ketika tiba-tiba Nabi memberikan mau'izah. Mau'izah ini kajian-kajian yang membuat orang tersentuh, orang menangis, orang terbawa suasana karena ceritanya menggetarkan hati, melunakkan jiwa, membuat orang ini, kalau di zaman sekarang ini ada kajian-kajian seperti ini, itu saja. Karena di beberapa puluh tahun yang lalu, ya, tahun 80-an kalau tidak salah, ada lampu dimatikan nanti diiringi dengan musik yang menyentuh, suara yang menyampaikan juga diatur serapi-rapi sehingga semua menangis. Ini namanya dalam bahasa para sahabatnya itu mau'idhah, tetapi bukan caranya seperti ini dan bukan selama-lamanya seperti ini. Ya, Nabi SAW terkadang mencari waktu. Itu yang dimaksud dengan yatakhawwaluna. Di sini apa arti yatakhawwaluna? Memilih waktu yang tepat. Ya, memilih waktu yang tepat. Itu pun berhari-hari berlalu baru Nabi SAW dapat waktu dan tempat yang tepat. Nah, sehingga benar-benar memberikan pengaruh dan dampak yang luar biasa. Sehingga para sahabat sampai-sampai menceritakan. Kata beliau tadi, kata perawi tadi, mau'idhahnya sangat menyentuh, membuat hati kami dihiasi oleh rasa takwa. Takut, iman yang sangat memuncak tinggi. Ya. Kemudian air mata mengalir. Artinya membuat air mata mengalir. Semua mereka menangis, para sahabat. Ya. Nah, ini yang kemudian salah satu contohnya yang dimaksud dengan yatakhawwaluna. Jadi jangan itu isinya terus. Hari ini itu juga kajiannya, besok itu juga kajiannya, lusa begitu juga. Hari satu minggu berlalu, bosan semua orang. Ya. Agama kita bukan itu. Agama kita itu ada itunya, ada masalah bagaimana mengajarkan akidah yang benar, ibadah yang baik, akhlak yang lurus, etika yang luhur dan seterusnya. Ya. Kenapa Nabi melakukan itu? Mencari-cari waktu yang tepat, tempat yang cocok untuk menyampaikan ma'idhah. Makhafatas sa'amata alaina. Mengkhawatirkan kami bosan. Kalau para sahabat dikhawatirkan bosan, bagaimana dengan kita? Ya. Para sahabat saja dikhawatirkan oleh Nabi bosan dengan kajian materinya hanyalah mau'idhah, mau'idhah, mau'idhah, mau'idhah. Ya. Bosan? Bagaimana dengan kita yang mudah bosan? Ya. Dengan agama ini. Kajian lebih dari satu jam sudah bosan kita. Ya. Sementara pernah para sahabat itu dari pagi sampai petang hari duduk di majelis Nabi. Jedahnya saja sholat dengan makan. Ya. Habis sholat zuhur makan atau sebelumnya makan akhirnya dilanjutkan. Nanti sholat asar jedah lagi, kemudian habis sholat asar dilanjutkan sampai terbenam matahari. Isinya kajian tentang sejarah. kejadian-kejadian yang terjadi. Ini memang menarik ya, kalau cerita-cerita memang menarik. Dan para sahabat semua mendengar dan yang sama. Banyak yang hafal dan banyak pula yang mereka yang hafal sedikit, banyak yang lupa. Dan bahkan ada pula yang sama sekali tidak hafal. Ya. Ini di zaman sahabat Nabi SAW. Inilah maksudnya bahwa Nabi karena memang seorang pendidik yang sempurna, yang sukses, yang berhasil, maka di antara manajemen pendidikan yang diajarkan oleh Nabi adalah bagaimana memberikan kajian materi-materi yang menyentuh hati itu tidak terus-menerus dan monoton, dipilih-pilih waktu bagaimana kami nampaknya memang butuh. Orang sudah mulai kurang rajin beribadah, kajian untuk ilmu tidak lagi banyak dihadiri, orang sudah mulai banyak lengah dalam berbuat dosa. Nah, saat itulah dicari kesempatan untuk menyampaikan mau'izah. Ya. Ini hadisnya. Kemudian hadis ini ternyata didahului oleh cerita. Ada sebabnya. Ada cerita yang diceritakan oleh Syaqiq bin Salamah, Abu Wa'il At-Tabudzaki rahimahullahu taala, muridnya Abdullah bin Mas'ud. Kata Syaqiq, bukan Syafiq ya. Kita yang familiar nama Syafiq. Kalau di sini namanya Syaqiq. Ya, jadi kalau ada nama Syaqiq ini juga nama yang bagus karena ini nama seorang ulama, seorang perawi hadis, muridnya Abdullah bin Mas'ud. Kata Syaqiq, "Kunna julusan inda babi Abdullah linantadhiruhu." Pernah suatu ketika kami duduk-duduk di depan pintu rumah Abdullah bin Mas'ud di Kufah, karena Syaqiq al-Kufi, ya, orang Kufah. Duduk-duduk di depan pintu rumahnya Abdullah bin Mas'ud, menunggu dia keluar. Jadi mereka tidak berani ketok pintu untuk menyuruhnya keluar. Dan ini sering kali terjadi ya di zaman para sahabat. Seperti cerita saya, teringat juga cerita Abdullah bin Mas'ud juga, yang justru menunggu Abu Sa'id Al-Khudri kalau saya tidak salah. Ya. Abu Musa Al-Asy'ari, ya, hadis yang menghitung zikir itu, ya. Abu Musa Al-Asy'ari. Karena dia datang ke masjid, dilihatnya orang membuat halaqah-halaqah. Kemudian di situ ada pemimpin halaqahnya, pemimpin halaqah mengatakan takbir 100. Mereka di depannya ada kerikil sumbelahnya 100. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dihitung dengan kerikil tadi. Kemudian halilumiyah, tahlil 100. La ilaha illallah, la ilaha, yang mengaba-abayada. Abu Musa heran dengan ini. Ini perkara baru. Belum ada di zaman sahabat. Sahabat masih hidup, dulu sahabat nih. Ya. Ini tidak ada di zaman Nabi. Akhirnya ingin memastikan itu. Dia datang ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Ternyata Abdullah bin Mas'ud tertutup pintu rumahnya dan dia tidak tega untuk mengetoknya. Seperti kejadian ini. Dia tunggu sampai keluar. Ternyata keluar untuk sholat Abdullah bin Mas'ud. Dan sebelum berangkat dia ceritakan kejadian tadi. Kata Abdullah bin Mas'ud kepada Abu Musa, kenapa engkau tidak suruh mereka menghitung dosa-dosa mereka? Kenapa itu yang dihitung? Hitung dosa-dosa dan saya jamin bahwa pahala mereka akan tercatat. Tidak akan hilang pahala mereka. Hitung dosa, introspeksi diri, bertobat kepada Allah kalau sudah mengingat betapa banyaknya dosa. Ya, kata Abu Musa, saya tidak melakukan sampai kamu yang mengambil sikap terhadap mereka. Sampai di masjid ternyata masih ada. Ya. Sampai ternyata kelompok itu masih ada, kumpulan tadi. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan persis yang dia disampaikan kepada Abu Musa. Ya. Kenapa kalian tidak menghitung-hitung dosa? Ya, ingat-ingat dosa yang telah lakukan agar kalian cepat bertobat kepada Allah. Kata mereka kepada Abdullah bin Mas'ud, kata Abdullah bin Mas'ud, "Ma asra'a halaqatukum ya ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Betapa cepat binasa menjemput kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal pakaian Nabi masih basah. Nabi barusan meninggal dunia. Perangkat-perangkat atau perkakas-perkakas rumahnya belum ada yang pecah. Masih barusan, belum lama. Tetapi kalian sudah begitu cepat meninggalkan tuntunannya. Mereka beralasan, Abdullah bin Mas'ud, kunyahnya apa? Siapa? Abu Abdurrahman. Ya Abu Abdurrahman, ma aradna illal khair. Semua yang kami lakukan ini tujuannya baik. Itu yang tadi juga kita sampaikan anggapan baik. Bukanlah tuntunan. bukanlah pedoman. Kata beliau, tidaklah, kata mereka, alasannya, kami lakukan ini semuanya tujuan kami baik. Berzikir, bertakbir, bertahlil, bertahmid, kan baca zikir, siapa yang melarang? Nah, begitulah kira-kira alasan mereka. Kata Abdullah bin Mas'ud, kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Sekian banyak orang yang ingin baik tetapi tidak tepat. Ya. Niatnya baik tetapi tidak cocok, tidak benar. Ya. Kemudian perawi yang bercerita, setelah kejadian itu selesai dan mereka tetap kekeh dengan perbuatan mereka, padahal yang menasihati sahabat. Kalau sahabat saja yang menasihati, orang yang masih manusia yang menyimpang, yang ketika itu belum banyak penyimpangan, masih baru-baru munculnya, mereka tidak menerimanya, yang menasihati sahabat, bagaimana dengan kita? Penyimpangan itu sudah turun-temurun lamanya. Nah, kemudian tiba-tiba kita menyampaikan bahwa itu bukan tuntunan Nabi. Pasti banyak penentangannya. Pasti banyak orang yang nutup telinga. Pasti banyak orang yang menggelingkan mata sindiran, kebencian, ketidaksukaan. Kata yang bercerita, yang meriwayatkan hadis tadi, kami ketika apa perang yang di Madinah itu yang banyak mati Qura, ada pemberontakan di Madinah, peperangan fitnah yang terjadi, pemberontakan. Kata perawi yang meriwayatkan hadis ini, saya banyak melihat mereka-mereka yang tadi itu memerangi kaum muslimin di peperangan tersebut. Memerangi kaum muslimin. Mereka banyak yang menjadi orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin. Orang-orang pemberontak. Ya. Pemberontak. Mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Jadi ibadah mereka tadi, karena tidak sesuai dengan tuntunan, menjerumuskan mereka kepada penyimpangan yang lebih besar. Ya, penyimpangan yang lebih besar sehingga menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin. Ini cerita ini membawa kita ke sana adalah cerita murid Syaqiq bin Salamah dan kawan-kawannya menunggu Abdullah bin Mas'ud di pintu rumahnya sampai dia keluar. Tiba-tiba lewat siapa? Famarra bina Yazid bin Muawiyah An-Nakhai. Juga muridnya Abdullah bin Mas'ud. Faqulna a'limhu bimakanina. Mungkin Yazid ini agak lebih dekat dengan Abdullah bin Mas'ud, maka mereka berpesan kepada Yazid, masuklah dan kasih tahu kepada beliau bahwa kami sedang menunggunya di pintu rumahnya. Fadakhala alaih. Maka Yazid bin Muawiyah An-Nakhai pun masuk. Tak lama setelah dia masuk, falam yalbath an kharaja alaina Abdullah. Tiba-tiba ternyata memang keluar Abdullah bin Mas'ud. Jadi misi Yazid yang dipesankan oleh Syaqiq dan kawan-kawannya berhasil. Abdullah bin Mas'ud keluar. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud kepada murid-muridnya, faqal inni ukhbaru bimakanikum. Saya tadi diberitahu tentang keadaan kalian menunggu saya di depan pintu. Fama yamna'uni an akhruja ilaikum. Tidaklah yang menghalangi saya keluar cepat menjumpai kalian. Illa karahiyatu an umillakum. Melainkan khawatir saya membuat kalian jenuh. Ya. Kalau saya sebentar-sebentar memberi kalian kajian, menyampaikan kalian kepada kalian nasihat, saya khawatir kalian jenuh. Itu yang dikhawatirkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Sehingga dia menunda-nunda. Mungkin saja ya. Belum berapa lama sebelum itu dia sudah menyampaikan kajian tentang nasihat. Tiba-tiba murid-muridnya saking semangatnya menunggu waktu yang berikutnya. Tapi Abdullah bin Mas'ud menyengaja untuk menunda-nundanya. Mungkin saja sudah diberitahu sebelumnya bahwa mereka menunggu depan pintu. Tapi Abdullah bin Mas'ud tetap tidak keluar. Alasannya apa? Alasannya kalau saya keluar dan saya sampaikan kajian lagi nanti kalian jenuh. Kalau kalian jenuh, berhenti dan putus kalian belajar agama. Makanya belajar agama, menghadiri pengajian ini harus ada cara dan langkah-langkahnya. Kalau khawatir kita jenuh, maka jangan itu saja yang kita kaji. Ya. Jangan itu saja yang kita kaji, kita seling-selingkan dengan yang lain. Inilah cerita pembuka dari atau penyebab dari hadis Abdullah bin Mas'ud tadi, bahwa Nabi ternyata melakukan hal yang sama, dan itulah yang menjadi pedomannya Abdullah bin Mas'ud. Kita baca dua hadis setelahnya, 7078 dengan 7079. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس قال حاء وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي قال حدثنا ابن مسهر قال حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. وزاد من جاب في روايته عن ابن مسهر قال الأعمش وحدثني عمرو بن مرة عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه مثله. حديث yang sama, hadis yang tadi tentang Abdullah bin Mas'ud menceritakan Nabi memilih-milih mencari-cari waktu untuk memberikan mau'izah kepada para sahabatnya, dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang banyak, ya. Jalurnya banyak, ada 4 jalur di sini, dibawakan kembali oleh Imam Muslim dan bunyi hadisnya sama. Terakhir 7079. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathana Ishaq ibn Ibrahim qala akhbarana Jarir an Mansur qala Ha'un wa haddathana ibn Abi Umar wallazu lahu qala haddathana Fudail ibn Iyad عن منصور عن شقيق أبي وائل قال كان عبد الله رضي الله عنه يذكرنا كل يوم خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن إنا نحب حديثك ونشتهيه ولولدنا أنك حدثتنا كل يوم فقال ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهية أن أملكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. حديث عبد الله بن مسعود kembali رضي الله عنه kembali dibawakan oleh Imam Muslim, ya, tentang Nabi SAW memilih-milih mencari-cari waktu yang tepat untuk menyampaikan mau'idhah kepada para sahabatnya. Terkadang berlalu beberapa hari baru datang mau'idhah yang baru, karena mengkhawatirkan kejenuhan, kebosanan pada para sahabatnya. Kemudian di sini ada tambahan yang penting untuk kita ketahui, kenapa Abdullah bin Mas'ud tidak mau keluar cepat sementara murid-muridnya sudah lama menunggu di depan pintu rumahnya, ya. Kemudian kenapa mereka juga datang ke rumahnya untuk menunggu dia keluar belajar dari beliau. Di sini ada detail ceritanya dari Syaqiq. Di sini ada namanya kunyahnya Abu Wa'il, Syaqiq bin Salamah Abu Wa'il. Qala kana Abdullah yudzakkiruna kulla yaumin. Ini jadwal kajian mau'idhahnya Abdullah bin Mas'ud dengan murid-muridnya itu setiap hari Kamis. Ya, setiap hari Kamis ada mau'idhah. Bukan berarti kajian tidak ada sebelumnya, tetapi untuk khusus materi mau'idhah itu setiap hari Kamis. Faqala lahu rajulun, maka berkata salah seorang laki-laki dari muridnya, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, maksudnya Abdullah bin Mas'ud, inna nuhibbu hadithaka wa nastahyi, inna nuhibbu hadithaka wa nastahihi. Sungguhnya kami sangat menyukai dan menggandrungi kajianmu ini, maksudnya materi tentang ini. Wala waditna annaka haddatsana kulla yawm. Coba bagusnya kajian dengan materi seperti ini setiap hari. Ya. Nah, mereka tidak merasa cukup dengan satu kali satu pekan hari Kamis, tapi mereka karena materinya mereka memang merasakan hasilnya. Mereka merasakan hasilnya, begitu naik keimanan mereka, semangat beribadah, takut kepada neraka, dekat dengan surga. Mereka inginnya itu setiap hari mereka rasakan, maka mereka minta tambahan jadwal materi itu. Setiap hari sajalah bagaimana? Bagusnya, kata mereka. Ya. Makanya mereka tunggu di depan pintu rumahnya, agar dia keluar lagi dan meminta kajian yang sama. Ya. Kemudian ternyata Abdullah bin Mas'ud tidak keluar. sampai ada yang menyampaikan kepadanya itu Yazid bin Muawiyah An-Nakhai tadi. Faqala, nah setelah dia karena diminta dipanggil, ya disampaikan pesan melalui beliau tadi, maka Abdullah bin Mas'ud pun keluar dan dia memberikan pelajaran penting kepada murid-muridnya. Apa katanya? Ma yamna'uni an uhadditsakum, tidaklah melarang menghalangi saya untuk menyampaikan kepada kalian hadis, maksudnya tentang masalah mau'idzah tadi, illa karahiyatu an umillakum, kecuali khawatir kalian bosan. Ya. Ini sahabat, ini para tabi'in ya. Para tabi'in Abdullah bin Mas'ud bosan karena Nabi juga mengkhawatirkan para sahabatnya, murid-muridnya dari para sahabat bosan. Jadi inti dari bab ini adalah mengajarkan kepada kita dalam masalah mau'idzah ini, jangan isi kajian kita itu saja karena para sahabat saja dikhawatirkan bosan oleh Nabi, sehingga beliau mencari-cari waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Dan begitu juga tabi'in, para sahabat mengkhawatirkan murid-muridnya dari mereka bosan karena itu saja materinya. Maka bagaimana dengan kita? Dan inilah cara pendidikan yang terbaik yang diajarkan oleh sebaik-baik pengajar, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan dengannya selesai kita pada hari ini tanggal berapa? 12? 13? Hah? Senin 13 Zulqa'dah. 13 Zulqa'dah 14.43 13 14. Saya rasa sama ya. Juli saya dengan hijriahnya sama 13 Juni ya. 2022 kita selesai dari kitab Sifatul Qiyamah wal Jannati wan Nar. Dan insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita lanjut ke kitab yang baru, yaitu Kitabul Jannah wasifati naimiha wa ahliha, surga dan sifat nikmat-nikmat di dalamnya dan sifat penghuni-penghuninya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelapangan. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.